wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, kita lanjutkan kembali membaca tafsir surat Al-Baqarah dari tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah. Dan kita terakhir sampai di ayat 126. 126. Ketika Ibrahim alaihissalam menyebutkan wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan, ya Rabb, jadikanlah negeri ini, yakni Makkah, negeri yang aman. Warzuk ahlahu minas samarat, dan berikan rezeki penduduknya, penduduk Makkah, dari buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nabi Ibrahim berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Mekah dijadikan sebagai negeri yang aman dan penduduknya makmur dengan mendapatkan buah-buahan. Naam. Qala wa man kafara fa umattihu qalilan, kata Allah, dan juga orang-orang kafir, fa umattihu qalilan, akan diberikan kesenangan, diberikan kesenangan kepada mereka qalilan, tapi sedikit. Sumataru ila adzabin nar wa bi'sal masir, kemudian mereka diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa taala dan sejelek-jelek tempat kembali. Kita sudah membaca apa yang disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullah dalam tafsirnya. Naam. Dari ayat ini ada beberapa faedah yang kita bisa ambil darinya. Yang pertama, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya setinggi apapun kedudukan seorang hamba, maka dia tidak lepas dari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun kedudukan seorang hamba, sepintar apapun seorang hamba, dia butuh kepada Allah, Dia meminta kepada Allah. Naam. Dicontohkan di sini Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan antumul fuqara ilallah. Kalian itu sangat butuh kepada Allah. Dan Allah di ayat yang al-ghani, yang maha kaya, tidak butuh kepada siapapun. Ya. Maka hamba itu banyak-banyaklah meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan doa itu memiliki asar, pengaruh. Doa itu memiliki asar, memiliki pengaruh. Baik dalam rangka untuk menarik sesuatu yang kita cintai, yang kita inginkan, yang kita senangi, maupun kemudian menolak hal-hal yang kita benci. Ya, ini doa. Berdoa meminta apa yang kita inginkan, yang kita senangi. Berdoa agar terhindar dari apa yang kita tidak senang darinya. Ini semuanya berpengaruh. Jangan kemudian semuanya kan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada gunanya doa. Lah, itu ucapan yang keliru. Naam. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan semuanya. Demikian pula sudah dicatat sebelum kita dilahirkan, nanti kita berdoa ini dan akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian juga ayat ini menunjukkan kepada kita kasih sayangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kandungan doa beliau warzuk ahlahu minas samarat, berikan kepada penduduknya, penduduk Makkah, ya, dari buah-buahan, dan juga berdoa agar dijadikan Makkah sebagai tempat yang aman. Baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya semua hamba-hamba Allah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang beriman maupun yang kafir. Allah sebutkan di sini wa man kafara, demikian pula orang yang kafir. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meminta dan berdoa warzuq ahlahu minal samarati man amana, berikan rezeki dari buah-buahan kepada penduduk Makkah, tapi hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan wa man kafara, demikian pula orang-orang yang kafir diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi rezeki yang Allah berikan tidak ada kaitannya dengan ketaatan seorang hamba dan kemaksiatan seorang hamba. Semuanya ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga bisa kita ambil faedah dari ayat ini isbat azabin nar, menetapkan adanya azab neraka. Menetapkan adanya azab neraka. summa tarrahu ila azabin nar. Kemudian kami masukkan dia, ya, kami timpakan kepadanya azab neraka, menunjukkan adanya azab neraka. Baik. Demikian pula ayat ini bisa kita ambil faedah isbat kalamillah, menetapkan kalamullah, Allah punya sifat berbicara. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat berbicara. Ketika Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah, hanya orang-orang yang beriman dari penduduk Makkah yang dikasih rezeki oleh Allah. Qala, Allah menyatakan, qala, faman kafara, ya, menunjukkan Allah memiliki sifat kalam. Baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah isbat sam'illah, menetapkan sifat mendengar bagi Allah. Menetapkan sifat mendengar dari Allah bagi Allah. Dari lafaz mana ini? Dari ayat ini. Ia menunjukkan isbat Allah memiliki sifat mendengar. As-sam'u. Hah? Allah menjawab, qala. Ya. Ketika Ibrahim alaihissalam berdoa, warzuq ahlahum minas samarat, berikan rezeki kepada penduduk Mekah dari buah-buahan, man amana billah, kepada orang-orang yang amana minum billah, di antara mereka yang beriman kepada Allah saja dan yaumil akhir. Allah menjawab, qala, menunjukkan, mengisbatkan sifat mendengar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah isbat yaumil akhir, menetapkan adanya hari akhir. Menetapkan adanya hari akhir. Baik. Ini ikhwan fi din anzani wa a'azzakumullah, adanya neraka, ya, menetapkan adanya neraka isbat yaumil akhir, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhirat. Naam. Ini ikhwan fi din anzani wa a'azzakumullah, ya. Beberapa faedah yang bisa kita ambil. Naam. Dari ayat ini, suratul Baqarah ayat 126. Baik. Sekarang kita masuk di ayat berikutnya. Nah, kita mau dapat satu juz, tidak terasa hampir selesai juz yang pertama. Baik. Qala As-Suyuti rahimahullah, wadkur, dan ingatlah, idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, tatkala Ibrahim alaihissalam yarfa'u, yarfa'u itu membangun, meninggikan, al-qawa'ida al-usus awil judur. Qawaid yang dimaksudkan adalah al-usus, pondasi, pondasi. Awil judur atau tembok, tembok, ya, meninggikan Ka'bah. Minal baiti, dari rumah, yakni bait Ka'bah. yubnihi, membangunnya, Ibrahim membangun Ka'bah, muta'allikun bi yarfa'u, ini terkait dengan yarfa', meninggikan. Wa Ismail, dan juga Ismail, wa id yarfa Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail, dua Nabi Ibrahim dan Ismail, uttifa ala Ibrahim, diatofkan kepada Ibrahim, yaqulani, keduanya yakni Ibrahim dan putranya Ismail mengucapkan, Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, terimalah dari kami, bina'ana, pembangunan kami, bangun Ka'bah, ya. Karena sebelumnya belum ada. Innaka antas sami'il qaul, sesungguhnya engkau adalah maha mendengar, lil qaul, bagi ucapan, al alim bil fi'li, dan maha mengetahui dengan perbuatan, maha mengetahui dengan perbuatan. Naam, Ibrahim alaihissalam bersama Ismail alaihi masallatu wassalam membangun Ka'bah, membangun pondasinya. Naam, bersama-sama ya, membangun Ka'bah. Kemudian setelahnya mereka berdoa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan yang telah dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah. Di antaranya fadlu Ibrahim wa Ismail, keutamaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, karena beliau berdua yang membangun Ka'bah, yang membangun pondasinya. Kemudian yang kedua, jawazul muawanati fi af'alil khair, jawazul muawanati, bolehnya saling membantu, fi af'alil khair, dalam perbuatan-perbuatan kebaikan, ta'awun alal birri wa taqwa, ya. Bangun Ka'bah, maaf, bapak dan anaknya atau siapapun meskipun tidak ada hubungan nasabnya, ya. Ketika kita mampu untuk membantunya dalam kebaikan, baik, maka bantulah. Nah, kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah, hendaknya kita berdoa kepada Allah untuk diterimanya amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk diterimanya amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian salaf menyebutkan, seandainya saya tahu amalan yang saya kerjakan dan amal saleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, aku berangan-angan untuk mati ketika itu. Karena diterimanya amalan solehnya. Ya. Karena tidak semua orang yang beramal baik itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rubba sha'imin, kata Rasulullah, betapa banyak orang yang puasa laisa min haddihi, tidak ada bagiannya ilal ju' wal 'athsh, kecuali lapar, kecuali haus, ya, tidak mendapatkan pahala. Nah, ketika Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah dari kami. Baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah isbat ismaini min asma'illah, menetapkan dua nama dari nama-nama Allah, As-Sami' Al-Alim. Tadi As-Suyuti rahimahullah menyebut As-Sami' lil-Qaul, maha mendengar ucapan, Al-Alim maha mengetahui bil-fi'il, maha mengetahui perbuatan. Allah mendengar dan tidak ada satupun yang luput dari pendengaran Allah. Nah, khanifidina azani wa a'azakumullah. Baik, menetapkan dua nama, As-Sami Al-Alim. Baik, kemudian juga menetapkan sifatul ilm, ya. Menetapkan sifatul ilm, karena nama-nama Allah itu mengandung sifat, ya. Nama-nama Allah itu mengandung sifat. Tapi diingat, tidak semua sifat Allah itu ada namanya. Tidak semua sifat Allah itu diambil nama darinya. Baik, sering kita sebutkan misalnya wa makaru wa makarallah. Allah punya sifat membalas makar, tapi Allah tidak punya nama al-makir. Ya. Di sini Allah memiliki nama As-Sami'. Nama Allah ini mengandung sifat As-Sam'u, Dusam'u. Allah memiliki sifat taib, mendengar. Juga di sini Al-Alim, nama Al-Alim mengandung sifat Al-Ilm, ya. Menetapkan nama Allah As-Sami' dan sifat Allah As-Sam'u, menetapkan nama Allah Al-Alim dan menetapkan sifat Al-Ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Sami' maha mendengar, ini ada dua. As-Sami' mendengar seluruh aswat, seluruh ucapan-ucapan, seluruh suara-suara. As-Sama'. As-Sama' juga memiliki makna al-ijabah, menjawab. Sami Allahu liman hamidah. Allah menjawab naam hamba-hambanya yang memuji Allah. Ya. Baik. Sehingga as-sam'u, ya, ini memiliki makna mendengar suara dan juga memiliki makna menjawab. Naam. Baik. Mendengar suara banyak dalilnya. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku itu baik, maha mendengar doa. Ya. Ini mendengar aswat. Kemudian yang bermakna ijabah itu sami'allahu liman hamidah. Allah menjawab orang-orang yang memujinya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Baik. Menetapkan nama dan juga sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, at-tawassul ilallahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatih. Bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Naam. Dalam doa. Di sini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam doanya, Rabbana taqabbal minna ya Rabb kami, terimalah dari kami, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau itu zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ini tawassul namanya. Tawassul dalam doa dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian juga menunjukkan kepada kita bahwasanya para anbiya, ini sering kita ulang-ulangi, para anbiya, doa-doa mereka yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dengan lafaz Rabb, bukan ya Allah, tapi Rabb, Rabbana taqabbal minna, yang disebutkan dalam Al-Quran. Bukan berarti tidak boleh ya Allah, ya, boleh. Nah, kenapa ketika berdoa yang memang yang dipanggil adalah Rabb? Karena ijabatu doa itu termasuk dari rangkaian rububiyah. Min sya'ni rububiyah. Ya, ijabatu doa itu termasuk rangkaian rububiyah. Baik. Kemudian di ayat berikutnya, Rabbana waj'alna muslimain munqadain. Rabbana ya Rabb kami, waj'alna, jadikanlah kami muslimain, dua orang yang berserah diri. Munqadain, dua orang yang tunduk. Laka kepadamu. Waj'al, dan jadikan, min dzurriyyatina, dari keturunan kami, auladina, anak-anak kami. Ya. Jadikanlah dari anak-anak kami ummatan, ummatan, ai jama'atan. Ya. Ummah di sini bermakna jamaah. Jadikanlah keturunan kami jamaah. Kelompok muslimatallak, yang berserah diri, yang tunduk kepadamu. Wa min litab'id, min dzurriyyatina, min di sini litab'id menunjukkan sebagian. Wa atabihi litaqaddumi qawlihi lahu la yanalu ahdid dzalimin. Nabi Ibrahim menggunakan lafaz min dzurriyyatina, sebagian anak-anak kami, tidak semuanya, sebagian. Ya. Menggunakan lafaz ini litaqaddumi qawlihi lahu, karena Allah sudah menyatakan di ayat sebelumnya la yanalu ahdid dzalimin. Ya. Ketika Nabi Ibrahim meminta dijadikan dari keturunannya, nah, kata Allah, tidak akan mendapatkan anugerah ini orang-orang yang zalim. Ya. Makanya Nabi Ibrahim kemudian, karena diperingatkan oleh Allah itu, beliau mengelafat min dzurriyyatina, sebagian keturunan kami, tidak semuanya, sebagian. Ya. Karena keturunan Ibrahim alaihissalam bisa jadi tidak semuanya muslim. Ya, min nilit tabaid tib. Wa arina, alimna, arina, dan tunjukkan kepada kami, alimna, ajarkan kepada kami, manasikana, manasik, manasik kami, syara'i'a ibadatina aw hajjina, syariat-syariat ibadah kami atau haji kami. tunjukkan. Ya. Wa tub 'alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau itu maha menerima taubat dan maha pengasih atau maha penyayang. Za'alahu taubata, dijelaskan oleh Asyuti rahimahullah, keduanya Ibrahim wa Ismail meminta pertaubatan, diterima taubatnya oleh Allah. Ma'ishmatihima, bersamaan keduanya itu maksum, terjaga dari perbuatan dosa, ya. Tapi tetap bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya. Kenapa? Kata beliau, tawadu'an, sebagai bentuk tawadu, ya. Sebagai bentuk ketawadu'an Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, meskipun tidak pernah berbuat dosa, beliau berdua bertaubat kepada Allah. Watub alaina. Ya. Yang kedua, apa tujuannya? Wata'liman li dzurriyyatihima, untuk ngajari anak keturunan keduanya. Untuk ngajari anak turun keduanya agar banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Rabbana wab'ats fihim. Baik. Dari ayat ini 128. Ada faedah yang bisa kita ambil darinya. Nah, sebelumnya ketika beliau berdoa, ummatan muslimatan lak, ummah ini siapa yang dimaksudkan? As-Suyuti menyebutkan jamaah. Waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ini siapa yang dimaksudkan dzurriyahnya ini? Dzurriyahnya Nabi Ibrahim, dzurriyahnya Nabi Ismail, dan disebut dengan ummah ini, itu umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Karena jalur Ibrahim kemudian ke anaknya Ismail, itu jalurnya ke Nabi Muhammad, jadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, bukan jalurnya dari Nabi Ismail alaihissalam. Baik, itu dari Yakub. Ya, Yakub, kemudian Ishak, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga dimaksudkan di sini dzurriyahnya ini adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dari ayat ini bisa kita ambil faedah syiddatu iftiqaril insan ila rabbih, sangat butuhnya manusia kepada Rabb-nya, sehingga berdoa kepada Allah, Rabbana, ya, meminta kepada Allah. Nah, butuhnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara kebutuhannya? Permintaan sabat di atas agama ini. Waj'alna muslimain, jadikan kami berdua, ya. Jadikanlah kami muslimain, dua orang yang berserah diri padahal muslim, ya, sabat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Nah. Baik. Perlunya berdoa kepada Allah untuk tetap istiqamah di atas agama ini. Naam. Karena tidak aman seorang itu untuk dicabut wa yadbillah hidayah keislamannya. Naam. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, yang bagi lil insan, hendaknya bagi manusia untuk ayyadu'a mendoakan anak keturunannya, ya. Mendoakan anak keturunannya, hendaknya manusia itu mendoakan anak keturunannya. Nah, di sini Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, berdoa dzurriyahnya dijadikan anak-anak yang soleh, dzurriyah yang solihah. Naam. Ini jangan sampai lupa untuk mendoakan anak-anaknya, ya, mendapatkan hidayah, mendapatkan sabat di atas Islam wa sunnah. Baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah annal asla fil ibadah tauqifiyah, bahwasanya asal dari ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu sesuai dengan dalil, ya, tauqifiyah. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, wa arina manasikana, ajarkan kepada kami manasik kami, ya. Ajarkan kepada kami syariat ibadah kami. Menunjukkan ibadah itu perlu dalil, namanya tauqifiyah. Tidak bisa dikarang-karang sendiri ibadah itu. Nah, sehingga menunjukkan kepada kita haramnya tahrim at-ta'abbud lillah bima lam yusra'hu. Haramnya beribadah kepada Allah dengan apa-apa yang tidak Allah syariatkan. Nah, ibadah harus ada dalilnya. Baik. Kemudian juga dari ayat ini isbat menetapkan dua nama dari nama-nama Allah, As-Sawa At-Tawwab Ar-Rahim. At-Tawwab Ar-Rahim, dan juga mengandung sifat keduanya, rahmah, ya, Dzur-Rahmah, dan juga maha menerima taubat. Taib. Demikian pula sama dengan sebelumnya, tawassul fi doa dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, innaka antat tawwabur rahim. Kenapa? Apa yang diminta ini? Watub alaina, minta agar diterima taubatnya. Maka disebutkan nama Allah yang sesuai dengannya, innaka anta tawwab, maha menerima taubat. Tawassul dengan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi tawassulnya itu sesuai dengan apa yang kita minta, diambil nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita minta. Baik. Kemudian di ayat berikutnya 129, Rabbana wab'ats fihim ai ahlil bait, ya Rabb kami, utuslah fihim pada mereka ahlul bait, keluarganya Ibrahim, rasulan minhum, rasul dari kalangan mereka, min anfusihim, waqad ajaballahu du'ahu, dan sungguh Allah mengijabahi doanya Nabi Ibrahim, bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan diutusnya Nabi Muhammad dari keturunan Ismail, ya. Yatlu alaihim ayatika, yang mana rasul tersebut membacakan alaihim kepada mereka, kepada masyarakat, kepada umat manusia, ayatika, ayat-ayatmu, ay Al-Quran, membacakan Al-Quran, wa yu'allimuhumul kitab, dan Rasul itu mengajarkan Alkitab, Al-Qur'an kepada mereka. Wal hikmah, demikian pula mengajarkan al-hikmah, ma fihi minal ahkam, apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an dari hukum-hukum. Ini hikmah. Ya. Sebagian barang fasirin juga menyebutkan hikmah adalah as-sunnah. Ya. Mengajarkan as-sunnah bersama dengan Al-Qur'an. Baik. Wa yuzakkihim, dan yutahhiruhum minasyirki, dan mensucikan mereka dari kesyirikan. Innaka antal aziz al-ghalib, sesungguhnya engkau adalah al-aziz yang maha perkasa, al-hakim yang maha hakim, bijaksana fi sun'ih, dalam perbuatannya. Naam. Ini masih rangkaian doa Nabi Ibrahim dan juga doanya Nabi Ismail alaihi masallatu wassalam. Dari ayat ini baik bisa kita ambil faedah. Suratul Baqarah ayat 129. Dururatun nas ila ba'sir rusul. Pentingnya bagi manusia untuk diutus seorang rasul kepada mereka. Keberadaan rasul itu penting di tengah-tengah umat. Baik. Karena rasul itulah yang mengajarkan dan mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasul itu lebih baik dari kalangan mereka sendiri, ya, karena lebih gampang untuk diterima. Rasulan minhum, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, karena sudah mengenal sejak kecil. Ya. Baik, ini permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Naam. Kemudian di sini disebutkan di antara tugasnya Rasul yatlu alim ayat ayatika, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada umat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Ini di antara tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membacakan Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an was sunnah. Demikian pula di antara tugasnya Rasulullah yuzakkil akhlak, membersihkan dari akhlak-akhlak yang jelek. Ya. Naam. Yang tadi disebutkan taib wa yuzakkihim, mensucikan mereka, ini mensucikan mereka dari akhlak-akhlak yang jelek, dari kesyirikan dan yang semisalnya. Naam. Kemudian juga mengisbatkan dua nama dari nama-nama Allah, Al-Aziz, Al-Hakim. Demikian pula mengisbatkan sifat Allah, Al-Izzah wal-Hikmah. Naam. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Beberapa fawaid yang bisa kita ambil dari beberapa ayat. Naam, dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah, kemudian keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nanti di ayat berikutnya masih terkait berbicara tentang masalah ini. 6. Baik, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah.